Hello, welcome everybody to the Living Xavier Shared Life Podcast. It's really cool. Aku sangat excited hari ini karena aku hari ini record ya kan episode perdana dari Shared Life Podcast. Ya kan siapa yang nyangka tahun 2013 year of expansion Tuhan bawa kita kepada podcast ini. Aku sendiri nggak nyangka gitu kan aku bakal ada record podcast ini ya kan. Jadi bagi kalian yang nggak tahu podcast ini apa, podcast ini sebenarnya adalah audio atau video file yang bisa diakses di website, tapi instead of kalian pergi ke website dan play itu dari komputer kalian, ini bisa di-download langsung masuk kepada mobile phone kalian melalui RSS feed. Jadi kalau ada episode yang baru, RSS feed ini langsung akan di-tag dan kemudian akan download episode yang baru itu. Jadi nggak perlu ke website gitu kan. Ada banyak software yang bisa follow buat follow ini, software tergantung dari mobile phone kalian, mungkin bisa program kalian apapun itu, mungkin kalian juga coba bisa cari di Google gitu kan, yang bisa play audio RSS feed, yang bisa play audio bukan cuma baca berita saja, karena podcast kita akan dalam bentuk audio gitu kan. Dan kemudian sementara ini TLS Shared Life ini podcast kita cuma bisa subscribe melalui website kita sementara livingxavier.com. Coba klik di sana, ada subscribe to all episodes ya kan, something like that gitu kan kata-katanya tulisannya. Kira-kira itu penjelasan singkat mengenai podcast, dan dalam episode perdana ini aku akan bahas mengenai kenapa aku pakai podcast dan juga tentang quality-nya, tentang konten-kontennya untuk kedepannya gitu. Jadi tahun 2013 ini ya kan, selama ini aku selalu berpikiran gitu kan, aku pingin sekali gitu untuk bangun hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan kalian masing-masing gitu. Tapi dengan akhir-akhir ini member kita explode gitu kan. Jadi setelah kulihat ya kan untuk bagi waktu, dan juga ada banyak dari kalian yang dipanggil Tuhan ke tempat-tempat yang lain. Mungkin di Indonesia pun ada banyak kota, kalian keluar kota, ada yang keluar pulau begitu. Jadi kita terbatas dengan yang namanya jarak. Yang pertama terbatas dengan waktu, kedua terbatas dengan jarak, dan yang ketiga juga dengan member-member baru yang datang, yang join, yang mana dari CG yang bukan tempatku CG. Jadi mungkin misalnya aku di Surabaya, jadi kalian yang di Shanghai, di Guangzhou dapat orang yang baru, ada orang baru join, dan kemudian aku nggak bisa kenal gitu kan, kalian juga nggak bisa kenal gitu. And then yang keempat, ini alasan yang terakhir dan yang paling utama bagi aku, adalah aku nggak bisa berhenti untuk mikirin kalian gitu, untuk mikirin untuk add value to you guys gitu. Jadi ada banyak kalanya aku berpikir aku mau memberikan satu value, aku mau encourage kalian, aku mau gimana perkembangan kalian secara karakter, secara pribadi, hubungan kalian dengan Tuhan, aku mau terus pantau, aku mau terus edify kalian gitu. Tapi nggak bisa gitu kan, sampai pada akhirnya Tuhan memberikan satu hikmat kepadaku untuk masuk kepada podcast. It's really cool gitu kan. Dan ya, mengenai quality ini mungkin gak bisa sehening kali ini di masa-masa yang depan mungkin ya kan, karena mungkin aku akan record on the go gitu. Mungkin aku akan record di mall saat aku jalan-jalan di mall, aku kedapatan something, aku record 3 menit, 5 menit gitu kan. Jadi mungkin akan ada orang yang rame-rame, ada background noise, jadi it's like really bad. Tapi kalau ini terlalu sulit untuk di listen, sulit untuk didengarkan, aku akan record lagi gitu. Jadi the point is aku bakal lakukan editing yang sangat minimum. Dan kemudian bahasa yang akan dipakai ini bahasa Indo. Jadi bahasa ini mungkin akan full bahasa Inggris nantinya, kalau pendengar kita ada banyak yang international, kira-kira seperti itu. Dan kemudian perkataan ini juga dalam kondisi relax, conversational, jadi nggak benar-benar formal gitu kan, seperti khotbah atau share firman. Dan kontennya ini bisa apapun yang ada di kepikiranku untuk aku bagikan gitu, topik apapun juga. Dan mungkin juga bisa dalam bentuk encouragement, mungkin dalam bentuk tuntunan yang Tuhan berikan kepadaku, miracle-miracle gitu kan. Seperti namanya juga shared life gitu kan, aku membagikan hidupku begitu. Kemudian juga bisa mungkin aku interview orang atau bagaimana. That's really another content gitu kan. Juga ada di samping itu juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian lontarkan kepadaku. Dan kemudian aku rasa ini pertanyaan yang semua orang untuk ketahui, aku akan bisa jawab di sini gitu. Dan kemudian frekuensinya 1 sampai 2 kali seminggu aku usahakan untuk bisa rutin gitu. Dan jika lo mungkin pergi ke tempat yang gak ada internet dalam jangka waktu tertentu, aku akan coba untuk record sebelumnya gitu. Jadi setiap minggu akan selalu ada something for you, itu yang aku harapkan gitu. Dan tiap episode kurang lebih 5 sampai 10 menit, I hope itu nggak berat buat kalian untuk luangkan waktu 5-10 menit seminggu untuk keep contact and interaction with me, okay? Dan buat kalian yang mungkin mau ada komen-komen, mungkin bisa dimasukkan ya kan, di komen kita, leave comment di website thelivingsavior.com. Masuk kepada episode yang kalian mau komen, tulis komen di sana, aku akan baca, aku akan ya, keep you up to date ya kan, jawab pertanyaan kalian, komplimen kalian, aku baca semua itu, okay? So, ya kira-kira sekian untuk episode perdana kita, episode pertama, and I'll see you guys in the next episode, okay? See you guys, cheers, God bless you.